di luar banyak angin. Kamu yang murah senyum memegang peluk, badanmu semakin tamat memandang langit. Hari menjelang maghrib paruh mantap, istri manis menunggu istirahatlah di luar banyak angin. Banyak angin.